Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, fasl yusannu siwak bil 'udi kull waqtin. Penulis setelah menjelaskan tentang bab atau fasl tentang air, kemudian tentang bejana, kemudian tentang istinja, beliau kemudian membahas sebuah fasal tentang siwak. Maka penulis berkata, yusannu siwak bil'ud. Siwak itu disunnahkan dengan menggunakan kayu. Sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Dengan menggunakan kayu arok. Jadi perbuatan Nabi Muhammad SAW menunjukkan hukum sunnah. Akan tapi para ulama juga menyebutkan tidak sekedar dengan menggunakan sebarang kayu. Akan tetapi kayu yang dia itu tidak memberikan madarat pada mulut. Tidak memberikan madarat pada mulut. Kemudian juga la yatafattat. Yakni tidak keropos. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa alat-alat siwak yang lain yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan gusi dan mulut itu boleh digunakan. Para ulama menjelaskan biqadri ma yahsulu minal inqa, yaitu sesuai kadar seberapa mungkin, seberapa bagus dia membersihkan atau mensucikan apa yang ada di dalam mulut, yaitu gigi dan gusi. Jadi, para ulama menjelaskan bahwa bersiwak dengan menggunakan kayu itu yang paling afdol, karena itu adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kalau misalnya kita menggunakan alat lain seperti sikat gigi di zaman ini, maka itu tidak masalah. Itu termasuk ya bersiwak juga, termasuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW juga, walaupun kita mengatakan tadi yang paling afdol adalah menggunakan ud, yaitu kayu. Kemudian penulis berkata, yusannu siwaku bil'udi kulla waktin. Disunahkan bersiwak pada setiap waktu. Maka ini menunjukkan hukum asal dari bersiwak adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, para ulama menjelaskan hukum ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrab. Siwak itu menyucikan mulut dan membuat Allah ridha. Maka ini menunjukkan bahwa ya bersiwak itu memiliki dua faedah. Faedah yang pertama adalah menyucikan mulut, membersihkan mulut. Kemudian yang kedua adalah membuat Allah ridha. Ini berarti bahwa hal tersebut adalah merupakan perkara ibadah. Perkara ibadah. Dan yang namanya perkara ibadah itu antara wajib dan sunnah. Antara wajib dan sunnah. Dan para ulama menyebutkan bahwa wala na'lamu fi istihbabihi khilafan. Ya, kami tidak mengetahui dalam hukum sunnahnya tersebut ada khilaf. Ya, ini menunjukkan isyarat bahwa ada kesepakatan para ulama. Walaupun lafaz ya meniadakan khilaf itu lebih lemah daripada ya lafaz menyebutkan adanya ijma' secara sharih, secara tegas. Jadi ini menunjukkan bahwa bersiwak itu hukum asalnya adalah ya sunnah. Ya wala na'lamu man qala bi wujubihi illa Ishaq wa Daud. Ya, tidak kami ketahui ada orang yang mengatakan bahwa hukum bersiwak itu wajib kecuali Ishaq dan Daud. Ya. Akan tetapi jamahir ulama, jamahir itu lebih ya, lebih banyak daripada jumhur. Kalau jumhur mayoritas ulama, jamahir lebih banyak lagi. Maka jamahir ulama menyebutkan bahwa hukum asal siwak adalah sunnah. Kemudian penulis berkata, illa li sha'im ba'da az-zawali fayukrah. Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawal, maka hukumnya berubah menjadi makruh. Orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan memiliki asar dari puasa tersebut, yaitu khulufu famis sha'im, ya, yaitu bau mulutnya orang yang berpuasa. Asar ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis sha'im at-tiyabu 'indallah min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih ya disukai, lebih diridhoi atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rihil misk, daripada ya baunya minyak wangi. Maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan hendaknya sesuatu yang dicintai oleh Allah tidak dihilangkan. Ya, maka sebagaimana pula damu syuhada, darahnya orang-orang syahid itu tidak ya dicuci, tidak dihilangkan, maka demikian pula khulufu famis sha'im itu adalah athar ibadah. Athar dari ibadah, athar dari ibadah jihad, jihad yang syar'i, bukan jihad yang sembarangan. Ya, athar dari ibadah yaitu berupa jihad syar'i itu adalah ya darah orang yang mati syahid. Maka ini tidak dihilangkan. Demikian pula athar ibadah yaitu ibadah puasa, atharnya adalah bau mulut. Maka ya hendaknya tidak dihilangkan. Ya, itu mengapa para ulama menyebutkan hukumnya makruh. Akan tetapi para ulama menyebutkan hukum makruh tersebut baru berlaku ba'da zawal. Setelah zawal, setelah waktu zuhur. Ya, karena itulah madhannatu wuku'i khulufi famis sha'im. Karena itu adalah ya waktu yang dominannya terjadi bau mulut ketika orang berpuasa. Ya, ba'da zawal. Karena itu adalah waktu yang dominan, maka para ulama menyebutkan keterangan ba'da zawal. Maka di sini, ya, hal ini menunjukkan bahwa ketika hukum sesuatu itu memiliki hukum asal, dalam hal ini bersiwak itu hukumnya sunnah, tidak menafikan bahwa pada kondisi-kondisi lain hukumnya berubah. Ya. Karena adanya dalil-dalil yang menyebutkan khususnya pada keadaan tertentu, ya, itu adalah kondisi khusus, itu adalah pengecualian, keluar dari hukum asal, maka ya ini adalah termasuk ya pengecualian, termasuk berubahnya hukum dari hukum asal menjadi hukum ya yang lain. Maka siwak demikian pula hukum asalnya sunnah bisa berubah menjadi makruh. Akan tetapi dalam kondisi yang lain lagi hukumnya berubah lagi menjadi ya sunnah yang lebih ditekankan lagi, sunnah muakkadah. Wa yata'akkadu 'inda salatin wa nahwiha wa taghayyuri famin wa nahwihi. Ya, sunnah, hukum sunnahnya siwak itu menjadi lebih ditekankan lagi ketika salat. Ya, ketika ini bukan ya, perkataan inda itu para ulama gunakan untuk menyebutkan qobla, ya, bukan ketika salat kemudian antum siwak sudah dipasang di saku sini sambil apa imam bacanya lama kita sambil siwak-siwak gitu ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kata inda itu disebutkan ya menunjukkan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Maka sunnah muakkadah sebelum salat sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Ya, muttafaqun alaih. Yaitu seandainya aku tidak membuat umatku itu ya kesulitan, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum salat. Demikianlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa ya hal tersebut adalah ya hukum sunnah yang lebih ditekankan lagi. Dan ini menunjukkan di antara faedahnya adalah bahwa Ya, karena ibadah sholat itu termasuk ibadah yang mulia, yang di dalamnya ya, dibacakan Al-Quran, di dalamnya dibacakan ya, zikr kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan-bacaan sholat itu adalah zikr kepada Allah. Maka ya, disunnahkan, lebih disunnahkan lagi bersiwak sebelum melakukan amalan ibadah yang sangat mulia ini. Kemudian penulis menyebutkan wanahwiha, yang semacam sholat seperti wudu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum bisiwak ma kulli wudu, di riwayat lain inda kulli wudu, sungguh aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak sebelum setiap wudu, ya, setiap sebelum wudu. Maka ini menunjukkan bahwa ya, bersiwak sebelum wudu itu adalah hal yang lebih disunnahkan lagi. Dan insya Allah kita akan ya, membahas tentang posisi di manakah letak siwak sebelum wudu itu nanti di fasal berikutnya tentang wudu. Kemudian wa taghayyuri famin wa nahwihi, lebih ditekankan lagi bersiwak itu sebelum atau ketika ya, lebih ditekankan lagi hukum sunnah dari siwak ketika bau itu sudah mulai berubah, bau mulut itu sudah mulai berubah, yang awalnya normal kemudian berubah ya, perubahan ini bisa karena memakan ya, makanan yang berbau seperti misalnya jengkol, apalagi pete dan yang lain-lain, bawang gitu ya. Maka ketika seseorang tersebut makan makanan-makanan tersebut ya, keadaan mulutnya berubah, maka lebih ditekankan lagi untuk bersiwak. Jadi yang namanya bersiwak di dalam Islam itu tidak hanya ketika ya, yang namanya sikat gigi di dalam Islam itu tidak hanya ketika mandi ataupun sebelum tidur ya, akan tetapi setelah makan pun kita disunnahkan, bahkan lebih disunnahkan lagi untuk bersiwak. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara hal yang menunjukkan bahwa afdolnya menggunakan kayu siwak. Mengapa kayu siwak bisa dibawa ke mana-mana? Ya. Urfnya manusia, tidak hanya urfnya orang Indonesia, tapi juga orang-orang di luar sana. Mereka tidak ada yang bawa di sakunya misalnya, sikat gigi sama pasta gigi, mana-mana gitu ya. Masya Allah. Tidak ada. Kenapa? Masyaqqah. Butuh air gitu ya. Akan tetapi ketika menggunakan kayu siwak, maka dia bisa menggunakan sunnah atau bisa melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya kapanpun, yaitu ketika waktu-waktu yang lebih ditekankan lagi dia bisa melakukan ya amalan sunnah ini, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berubahnya keadaan mulut itu ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu ya bangun dari tidur malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Ya, jadi bahkan para ulama menyebutkan ketika terbangun, terjaga di malam hari, yang kemudian orang itu memang berniat mau tidur lagi, maka lebih disunahkan lagi, tetap lebih disunahkan lagi untuk bersiwak. Ya. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, yaitu tempat-tempat atau waktu-waktu di mana siwak itu sunnahnya lebih ditekankan lagi, yaitu ketika seseorang itu hendak memasuki rumah dan masjid, sebagaimana ya perkataan Shuraih bin Hani, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala al-bait, dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memulai ketika beliau itu masuk rumah. Maka Aisyah menjawab bisiwak, beliau memulai ya aktivitas beliau ketika masuk rumah itu dengan bersiwak. Maka ini menunjukkan bahwa lebih ditekankan lagi hukum sunnah bersiwak ketika masuk rumah. Ya karena apa? Karena pertanyaannya adalah dengan apa? Dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas setiap masuk rumah? Maka setiap beliau masuk rumah beliau bersiwak. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak hanya ini hukumnya sunnah, akan tapi hukumnya lebih tinggi lagi, yaitu sunnah muakkadah. Kemudian tempat lain yang hukum sunnahnya siwak itu lebih ditekankan lagi adalah memasuki masjid. Ya, memasuki masjid. Mengapa? Karena para ulama menjelaskan al-masjid aula minal bait. Karena masjid itu lebih mulia daripada rumah. Ya, maka kalau rumah saja Nabi Muhammad SAW ya bersiwak setiap masuk rumah, apalagi ketika kita mau masuk masjid. Itu mengapa ya masjid termasuk tempat yang hukum sunnah siwak itu lebih ditekankan lagi. Kemudian penulis berkata, wa sunnah buda'atun bil aymani fi wa fi tuhrin wa sya'nihi kulli. Disunnahkan untuk memulai dengan tangan kanan atau memulai dengan sisi kanan, ya. Wa sunnah buda'atun bil aiman. Disunnahkan untuk memulai dengan sisi kanan. Wa fi tuhrin, dan dalam ya perbuatan-perbuatan taharah yang lain. Wa sya'nihi kulli, dan dalam perkara-perkara lainnya dalam sehari-hari, dalam kesehariannya, itu disunnahkan untuk memulai dengan yang kanan, dengan sisi kanan. Sebagaimana ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perbuatan beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun atau tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai tayammun atau tayammun, mendahulukan sisi kanan itu ketika beliau ya mengenakan sandal, atau ketika beliau bersisir, atau ketika beliau ya bertaharah wudu atau ghusl atau tayammum, dan wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap perkara keseharian beliau ya beliau lebih mencintai untuk mendahulukan sisi kanan. Para ulama menjelaskan selama aktivitas tersebut itu bukan termasuk aktivitas yang kita menilai itu adalah suatu yang buruk, seperti misalnya masuk toilet, maka baru disunnahkan sebaliknya, ya mendahulukan dengan sisi kiri. Ketika keluar toilet, kembali lagi seperti hukum asal, mendahulukan sisi kanan. Maka ini menunjukkan, ya termasuk makan, makan juga termasuk ya disyariatkan bagi kita untuk menggunakan tangan kanan, walaupun orang tersebut kidal. Ya, maka ketika Nabi Muhammad SAW ya mencintai mendahulukan sisi kanan, demikian pula ketika bersiwak hendaknya digunakan atau hendaknya yang disiwak pertama kali adalah sisi kanan dari bagian mulut tersebut, ya. Dan Imam Ahmad menyebutkan secara nas bahwa yang megang siwak adalah tangan kiri, akan tetapi tentunya ada pendapat lain, yaitu yang menyebutkan bahwa dalam perkara ini itu adalah ada kelapangan, ada keluasan. Mau pegang pakai tangan kanan ataupun tangan kiri, ya insyaallah tidak masalah. Ya. Dan ini ya bertumpu pada apakah pembahasan masalah siwak ini, apakah siwak itu lebih diberatkan sisi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bersiwak, atau lebih ditekankan ya dia menghilangkan adza atau menghilangkan kotoran atau bahkan bisa jadi najis yang ada di mulut. Ala kulli hal, ini adalah perkara yang lapang, yang luas, yang mau pakai tangan kanan ataupun tangan kiri tidak masalah. Akan tetapi bagian mana dari mulut yang disiwak pertama kali, maka itu jelas ya dahulukan sisi kanan. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa ketika kita bersiwak itu wastaku ardon. Istaku ardon maksudnya ya gerakannya adalah horizontal seperti ini, melebar gitu ya. Bukan vertikal. Karena kalau vertikal akan bisa jadi akan memberikan madarat pada gusi. Akan tapi gerakannya adalah horizontal, melebar. Ya, baik memakai tangan kanan ataupun tangan kiri. Kemudian penulis berkata, Wadhihanun ghibban, ya, yaitu mengenakan, ya, disunahkan juga untuk mengenakan minyak pada rambut. Ghibban, ghibban itu adalah selang-seling. Satu hari mengenakan minyak, satu hari kemudian tidak. Ya, ini juga termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau, ya, merawat rambut beliau. Dan perkataan ashab, perkataan ulama mazhab, ya, mazhab Hambali, itu zahirnya adalah mereka tidak membedakan antara lihyah dan syar. Mereka tidak membedakan antara rambut dengan jenggot. Ya. Maka sebagaimana pula kita memuliakan rambut, kita juga harus memuliakan jenggot kita kalau punya, ya. Kalau punya, tidak perlu takalluf sengaja menumbuhkan jenggot pakai minyak apa? Minyak nyong-nyong, bukan. Ya, tidak usah sebut merek, ya. Maka termasuk memuliakannya adalah mengenakan minyak untuk rambut juga, untuk jenggot kalau ada, untuk merawat tidak masalah. Ya, bukan untuk menumbuhkan, ya. Dan yang dimaksud dengan ghibban tadi kita jelaskan, satu hari, ya, mengenakan minyak, satu hari tidak. Demikian pula bersisir, disebutkan di kitab-kitab mazhab, di kitab mazhab Hanabilah, bahwa bersisir juga hendaknya ghibban. Satu hari bersisir, satu hari tidak, ya. Kan, tapi wallahu alam, ini mungkin lebih diberatkan urf, ya, mengingat urf orang Indonesia adalah, ya, sisiran itu setiap hari. Kemudian tentunya di Indonesia tidak dikenal atau jarang sekali apa namanya, ya, penutup kepala. Maka rambut itu akan sangat kelihatan sekali, gitu, ya. Ya, wallahu alam, tidak masalah walaupun setiap hari, ya. Selama itu tidak berlebihan. Berlebihan itu maksudnya baru, ya, 3 jam sisiran lagi, 3 jam kemudian sisiran lagi, gitu, ya. Ya, kalah perempuan. Maka wadhihanun ghibban waqtihalun fi kulli ainin thalasan. Dan iktihal, di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iktihal, ya, memakai, mengenakan celak di setiap mata itu 3 kali. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perbuatan beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtahilu bil ithbit kulla lailatin qabla an yanam wa kana yaqtahilu fi kulli ainin thalathata amyal. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan celak, ya, menggunakan ithmit, ithmit itu celak, kulla lailatin, setiap malam, qabla ayyanam, ya, sebelum beliau hendak tidur. Dan beliau juga mengenakan celak, ya, di setiap mata itu 3 kali, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iktihal, mengenakan celak. Kemudian penulis berkata, disunnahkan juga nazarun fi mir'ah, melihat atau berkaca, ya, melihat pada kaca, pada cermin. Ya, bercermin itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka, ya, menghilangkan adza, menghilangkan kotoran yang mungkin ada di wajah kita atau di kepala kita misalnya. Maka itu juga termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat bagaimana indahnya syariat Islam, ya. Bahkan bercermin, kalau kita niatkan itu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dapat pahala. Ya, walaupun wajahnya, ya, agak jelek dikit gitu misalnya. Tapi insyaallah dapat pahala, ya. Insyaallah di sini wajahnya, ya, masyaallah semua, ya. Masyaallah bisa dua makna, ya. Jadi hanya sekedar bercermin, kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa berpahala. Akan tapi sebagaimana yang kita sebutkan ketika, ya, bersisir dan mengenakan minyak wangi tadi, maka demikian pula bercermin harus, ya, dilakukan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan. Sebagaimana para ulama mengatakan, kalau berlebihan itu menjadi, ya, menjadi tercela. Ya, ketika misalnya, ya, ikhwan misalnya laki-laki maksudnya, ya, kemudian bawa-bawa cermin kemana-mana, di tasnya ada cermin, tiap 15 menit sekali ngaca gitu, ya. Ini tercela sekali ya. Ya, jadi tidak boleh berlebihan. Akan tetapi kalau misalnya seseorang bercermin ya sesuai kebutuhan, kemudian dia meniatkan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia ya mendapatkan ya pahala. Dan tidak mendapatkan pahala kalau bercerminnya tersebut untuk sekedar ya dandan atau untuk sekedar ya memperbagus diri tanpa mengingat ya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istihdharun niyyah, menghadirkan niat itu penting ya, menghadirkan niat itu penting. Kemudian penulis berkata watatayyub, yaitu mengenakan minyak wangi, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnahnya para rasul ya. Arba'un min sunanil mursalin, empat hal termasuk sunnahnya para rasul: al-haya wal wat-ta'attur was-siwak wan-nikah. Ya. Di antaranya yang disebut di empat tersebut adalah at-ta'attur, yaitu apa? Mengenakan minyak wangi itu termasuk sunnahnya para nabi dan rasul. Akan tapi ya hal tersebut, hal ini ada catatan penting, yaitu mengenakan minyak wangi untuk perempuan itu tidak disyaratkan ketika dia keluar rumah. Ya, tidak disyaratkan ketika dia keluar rumah. Akan tapi kalau dia di dalam rumah, ya di depan suaminya, maka tidak masalah. Ya. Jadi ini ada pengecualian yang penting di sini. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hukum asal sesuatu bisa sunnah atau bisa wajib atau bisa makruh. Ya, akan tapi dalam beberapa kondisi bisa jadi hukumnya tersebut berubah. Kemudian penulis berkata wastihdadud, yaitu mencukur rambut kemaluan dengan menggunakan hadid, dengan menggunakan ya besi yang tajam, kalau di zaman ini menggunakan pisau cukur, itu juga termasuk sunnah karena ini termasuk sunnahul fitrah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya al fitratu khamsun, sunnah fitrah itu ada lima: al khitan wal istihdad wa qasu syarib wa taqlimul adzafir wa nadful ibad. Yang pertama khitan sunat, kemudian yang kedua istihdad, ya mencukur rambut kemaluan, ini yang kita bahas sekarang. Kemudian yang ketiga qasu syarib, mencukur kumis. Kemudian yang keempat taqlimul adzafir, ya motong kuku. Kemudian yang kelima nadful ibad. Nadful ibad ya mencabut bulu ketiak. Maka ini termasuk sunanul fitrah yang ketika seseorang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dia kembali kepada fitrahnya. Ya. Maka wastihdadun, di sini para ulama menyebutkan bahwa caranya adalah dengan mencukur, dengan menggunakan alat cukur, ya. Jangan dicabut. Karena apa? Karena akan menimbulkan madarat yang besar, ya. Kemudian hafu syaribin, hafu syarib yaitu memotong kumis dan mubalaghah fihi, yaitu apa? Mubalaghah itu bersungguh-sungguh ketika memotongnya. Ya, jadi maksudnya ya yaitu ketika memotong kumis tersebut hampir mendekati ya pangkalnya begitu ya. Maka hafu syaribin itu termasuk sunanul fitrah. Ya, walaupun para ulama ada pendapat lain juga bahwa yang termasuk mubalaghah di sini, termasuk bersungguh-sungguh ketika motong di sini, maksudnya adalah bersungguh-sungguh ketika kumis tersebut sudah mencapai sisi atas dari bibir atas, bukan bibir bawah ya, sisi atas dari bibir atas, maka langsung dicukur. Itu namanya bersungguh-sungguh juga gitu ya. Ya, ada pendapat lain. Ya, jadi ada dua pendapat di masalah ini memang. Maka mencukur kumis itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membiarkan jenggot tumbuh itu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin ya wa ahful syawarib wa aful liha atau wa auful liha, ya yaitu selisihilah orang-orang musyrik, kemudian cukur kumis dan biarkan jenggot tumbuh, bukan terbalik. Ya, kebanyakan kaum muslimin sekarang mencukur jenggot kemudian membiarkan kumis tumbuh. Ini terbalik. Ya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya mencukur kumis kemudian membiarkan jenggot tumbuh. Bukan menumbuhkan jenggot, tapi membiarkan jenggot tumbuh. Kemudian penulis berkata, wa taklimu zufurin, memotong kuku. Ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk sunnahul fitrah. Wa nadfu ibtin, mencabut bulu ketiak, juga termasuk sunnahul fitrah. Kalau seandainya ya, tidak kuat ketika dicabut, maka tidak mengapa dicukur dengan menggunakan alat cukur. Ya. Nadfu ibtin di sini tidak harus ya, mencabut, akan tapi juga dengan cara mencukur dengan menggunakan misalnya pisau cukur itu tidak masalah, akan tapi yang lebih afdol adalah sesuai dengan lafaz hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencabut. Kemudian penulis berkata, wa kuriha qaza', makruh untuk qaza'. Qaza' itu adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya. Ya, ini adalah qaza'. Ini bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya cukurlah semuanya atau tinggalkan semuanya. Jangan dicukur hanya sebagiannya saja, ya sehingga ya sebagaimana yang biasanya terlihat gitu ya, bagian pinggir itu ya dicukur, dibikin tipis, tapi tengahnya itu seperti jambul ayam gitu ya. Apa? Dibiarkan panjang. Maka hukum qaza', hukum asalnya makruh, tapi kalau disertai dengan meniru orang kafir, tasabbuh bil kufar, meniru aktor orang kafir, meniru orang-orang musyrik, itu gaya-gaya orang fasik, ya, maka ini adalah keharaman, tidak makruh lagi. Tidak hanya sekedar makruh, akan tapi haram. Ketika dilakukan tasabbuh, dalam rangka tasabbuh bil kufar, meniru ya, amalan orang kafir, meniru style orang kafir, maka dia hukumnya berubah menjadi haram. Wa nadfu syaibin, ya, di antara hukum makruh juga adalah ya, mencabut uban. Mencabut uban. Maka ini juga makruh, karena itu adalah nurul Islam, itu adalah cahaya Islam, nanti di akhirat dia akan bercahaya. Ya, maka yang disarankan ketika kita memiliki uban, itu diubah warnanya, tetapi hindari warna hitam. Diubah warnanya maksudnya adalah diberi apa ya, apa namanya, cat rambut ya, cat rambut, akan tapi ya hindari warna hitam. Wa nadfu syaibin, kemudian wa thaqbu udhuni sabi, kemudian makruh juga untuk melubangi telinga anak laki-laki, akan tapi tidak makruh kalau telinga tersebut milik anak perempuan ya, tapi kalau dia milik anak laki-laki maka makruh ya. Kalau itu dilakukan dalam rangka tasabbuh bil kufar, sebagaimana yang tadi kita katakan, hukumnya menjadi haram. Sebagaimana ya orang-orang fasik itu, mereka melubangi ya apa, laki-laki melubangi telinga mereka kemudian pakai anting-anting dan sebagainya, bahkan tidak puas telinga saja yang dilubangi juga, tapi juga ya hidung gitu ya, syukur kelopak mata tidak dilubangi juga gitu ya. Ya, jadi itu hukumnya kalau tasabbuh bil kufar, hukumnya menjadi haram. Syukur juga ada juga yang melubangi ininya, apa namanya ini? Ya, bibirnya ya, dilubangi. Ya, Allah musta'an. Kemudian ada juga yang pasang tanduk buatan di sini gitu ya. Itu orang-orang apa namanya, underground itu ya. Allah musta'an. Makin lama mirip setan ya. Kemudian penulis berkata, wa yajibu khitanu dzakarin wa unsa. Wajib untuk ya berkhitan bagi laki-laki dan perempuan. Ini di mazhab Hambali. Ya, wajib khitan bagi laki-laki dan perempuan. Akan tapi pendapat yang kedua, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad rahimahullah adalah wajibnya ini hanya bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Sunnah bagi perempuan, terutama ya ketika misalnya ya para dokter misalnya tidak mau atau dilarang untuk sunat untuk perempuan, ya tidak masalah. Ya. tidak masalah. Karena hukumnya menurut pendapat yang insyaallah lebih kuat adalah tidak wajib bagi perempuan, ya, tidak wajib bagi perempuan karena tidak ada hadis-hadis yang sharih menyebutkan bahwa khitan itu untuk perempuan. Kemudian waktu wajibnya bu'aida bulughin ma'a amnid darar. Ya, tepat sesaat setelah baligh anak laki-laki tersebut, ya. Atau kalau mengikuti pendapat di mazhab, anak laki-laki dan perempuan tersebut sesaat setelah dia baligh maka wajib untuk dikhitan. Ma'a amnid darar. Kalau ya tidak ada kemadaratan, kalau tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan madarat, maka ya wajib untuk dikhitan. Akan tapi kalau misalnya ada madarat, maka hukum wajib ini terangkat. Hukum wajib ini terangkat, ya baru wajib lagi ketika ya kemadaratan tersebut kemudian ya hilang. Ya, dan ini diketahui dengan konsultasi dengan ahlinya, dengan ahlinya yaitu para dokter. Ya. Kemudian penulis berkata wisannu qoblahu, disunnahkan ya khitan itu sebelum mencapai usia baligh. Ya karena apa? Karena itu lebih cepat untuk menyembuhkan ya bekas khitannya tersebut. Ya lebih cepat untuk menyembuhkan, maka ini termasuk hal yang memudahkan ya agama Islam itu adalah agama yang memudahkan. Maka sebaiknya dilakukan khitan itu sebelum usia baligh. Akan tetapi ini tidak wajib, ini sunnah. Kemudian penulis berkata, "Yukrahu sabi'a wiladatihi wa minha ilaih." Makruh untuk dikhitan seorang anak ketika dia berumur 7 hari dari kelahirannya, dan juga makruh ketika ya dia dikhitan wa minha ilaih, minal wiladah ila sabi'. Wa minha ilaih maksudnya minal wiladah ila sabi'. Yaitu pada hari, sejak hari kelahirannya sampai hari ketujuh. Jadi intinya ketika seorang bayi dikhitan pada hari pertama, dua, tiga, sampai hari tujuh, itu makruh. Mengapa? Karena ini termasuk mengikuti orang Yahudi. Mengikuti amalan orang Yahudi dan ini ya dihukumi makruh. Akan tetapi ya pendapat yang lebih benar, ya riwayat lainnya adalah tidak makruh. Ya, tetap pada hukum asalnya yaitu apa? Hukum asal sebelum baligh sunnah. Mengapa? Karena tidak ada ya hadis yang sharih yang melarang masalah ini. Ya, maka itu tidak masalah. Maka di sini ya perlu kita jelaskan bahwa sebagian orang atau mungkin sebagian besar orang di Indonesia merasa kasihan kalau masih bayi kemudian dikhitan. Ya, nunggu kalau sudah kelas 3 SD, kelas 4 SD. Kita katakan lebih kasihan lagi kalau sudah kelas 3 dan kelas 4 SD. Harusnya dia bisa main bola kan, tapi mendekam ya di bak air hangat seminggu gitu ya. Maka kalau masih bayi, pagi dikhitan, siang atau sorenya dia sudah seolah-olah tidak merasa ya tadi pagi itu dikhitan gitu ya. Saking cepatnya atau saking dia masih belum mengerti ya makna rasa sakit gitu ya. Ya itu lebih memudahkan ya. Nah, kemudian ya dan tidak perlu diiming-imingi nanti kita beli coklat, nanti kita beli mobil-mobilan. Itu kalau sudah kelas 3 SD kita harus ya rayuannya harus lebih banyak lagi. Kalau masih bayi tidak bisa ya menolak ya. Tidak bisa menolak dan tidak perlu diiming-imingi ya. Dia pasrah, dia tawakal sekali ya. Baik, kemudian kita masuk pada fasal berikutnya yaitu masalah wudu. Penulis berkata furudul wudu sittah. Rukun wudu itu ada 6. Sebagaimana rukun wudu itu disebutkan 4 diantaranya secara sharih di firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum." Kemudian "wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu birusikum warjulakum ila al-ka'bain." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika engkau hendak salat maka basuhlah wajahmu. Ya, fasilu wujuhakum. Maka itu mengapa di sini penulis berkata rukun yang pertama ghuslul wajah. Membasuh wajah. Dan batasan wajah itu ya dari apa tempat tumbuh rambut sebagaimana normalnya sampai ila man hadara minal lahyain sampai ya, jenggot ini ya ini termasuk wajah juga ya. Kemudian dari uzun ke uzun, dari telinga ke telinga itu adalah batasan wajah. Tadi kita katakan ya dari tempat tumbuhnya normalnya rambut. Kalau rambutnya tumbuhnya di sini di belakang karena sudah botak gitu misalnya. Maka itu tidak termasuk. Antum kalau ketika berwudu enggak perlu sampai ke belakang. Ya. Atau kalau benar-benar los sampai ke belakang enggak perlu sampai ke belakang ya. Karena apa? Tempat tumbuhnya rambut secara normal ya, sekitar di ubun-ubun kira-kira. Ya, demikian pula kalau misalnya ada orang yang rambutnya sampai di tepat di atas alis gitu misalnya, maka tetap wajib bagi dia untuk membasuh sampai ubun-ubunnya karena itu bukan tempat yang normal ya. Jadi standarnya adalah standar normalnya manusia. Ghusl wajah ma'ad matmatatin wastinshaq. Di mazhab Hambali, kumur-kumur dan istinshaq, memasukkan air ke rongga hidung itu termasuk ya rukun. Karena itu termasuk wajah. Akan tetapi ya ada pendapat lainnya bahwa ini bukan merupakan rukun sebagaimana dalam tayamum kita ya tidak memasukkan turab, tidak masukkan debu ke mulut dan ke rongga hidung ya. Sebagaimana yang kita katakan kemarin jadi apa? Nanti jadi asma ya. Kemudian wa ghuslul yadain, membasuh kedua tangan ilal marafiq ya. Ya, jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, basuhlah kedua tangan kalian sampai marafiq, sampai siku. Maka ilal marafiq maksudnya ma'al marafiq. Jadi siku itu termasuk juga harus dibasuh. Harus ya, seluruh bagian siku itu kena air wudu. Kalau tidak maka wudunya tidak sah. Ya. Kemudian penulis berkata, warijlain. Seandainya penulis mengikuti urutan yang disebutkan di ayat maka itu lebih ya lebih baik. Ya, jadi penulis berkata membasuh kedua tangan dan membasuh kedua kaki. Ya ini letaknya setelah mengusap kepala. Wa mashu jami'ir ra's ma'al udhunain. Yaitu mengusap seluruh kepala ma'al udhunain bersama ya dengan telinga. Ya jadi rukun berikutnya setelah membasuh tangan adalah mengusap ya kepala, wamsahu bi ru'usikum, mengusap seluruh kepala atau sebagian besar dari kepala ya ma'al udhunain beserta juga dengan telinga karena telinga termasuk kepala. Ya. Kemudian rukun berikutnya ghuslu rijlain ya sampai mata kaki, mencuci atau membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki itu adalah rukun berikutnya. Ya wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Mata kaki harus terkena basuhan. Mata kaki sama apa ini namanya ya? Tumit ya. Tumit itu juga harus terkena basuhan karena ini diantara ya yang terlewat. Apalagi kalau misalnya berwudunya pakai ya air pancuran gitu ya. Cuma kakinya itu cuma ditaruh di bawahnya begitu ya. Bisa jadi tumitnya sebagiannya tidak ada yang tidak terkena air. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk memperhatikan ya sampai mata kaki dan tumit juga. Kemudian apa namanya yang ada di sela-sela jari-jari kaki itu terkena air semuanya. Kemudian penulis berkata di antara rukun berikutnya. Rukun yang kelima adalah tertib, yaitu sesuai urutan yang disebutkan di ayat. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang dibasuh tapi kemudian menyelipkan di antaranya sesuatu yang diusap. Dan uslub orang Arab, ya gaya orang Arab ketika berbicara itu mereka menyebutkan yang mirip terlebih dahulu baru menyebutkan yang berbeda. Ya, kalau misalnya yang mirip itu disebutkan kemudian diselipkan yang berbeda, maka ini menunjukkan bahwa itu harus sesuai dengan urutan tersebut. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum," basuh wajah. "Wa aydiyakum ilal marafiq," basuh tangan. Kemudian ya di akhir ya "wa arjulakum ilal ka'bain," basuh kaki, tapi diselipkan di tengah-tengah "wamsahu biru'usikum," usap ya kepala. Maka ini menunjukkan bahwa urutan tersebut itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita merubahnya. Dan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu itu selalu dengan sesuai dengan urutan tersebut. Ya. Sesuai dengan urutan tersebut, ya. Kemudian rukun berikutnya adalah mualah, yaitu berkesinambungan, tidak ada jeda yang panjang antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain. Dan standar jeda yang panjang adalah ketika anggota wudu berikutnya itu ya sudah mengering. Dengan cuaca yang normal, dengan suhu yang normal, kelembaban yang normal, angin yang normal, ya ketika anggota wudu sebelumnya sudah kering, maka itu kita katakan tidak berkesinambungan. Ya. Jadi ketika berwudu itu harus mualah, harus berkesinambungan. Tidak boleh kita basuh wajah sekarang jam 8, kemudian basuh tangannya nanti jam 9. Ya, airnya lagi macet, Ustaz. Airnya lagi macet. Ya, tadi ana sejam yang lalu sudah basuh wajah. Sekarang cukup basuh tangan. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh karena harus berkesinambungan. Mualah. Kemudian penulis berkata, "Wa niyatu syartun likulli taharatin syar'iyyatin." Niat itu adalah syarat untuk setiap taharah syar'iyyah. Seperti wudu, seperti ghusl mandi wajib, seperti tayammum. Maka ya, itu adalah syarat. Niat itu adalah syarat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jikalau seseorang misalnya berwudu tanpa niat, dan di antara contoh berwudu tanpa niat itu adalah ketika seseorang melindur kemudian melakukan gerakan wudu, kemudian setelah itu dia tersadar, kemudian dia sholat, tidak boleh karena wudunya tidak disertai niat. Atau misalnya orang ngelindur, kemudian dia nyebur ke kolam renang, kemudian dia bangun, ya, kemudian dia merasa bahwa ya setelah dia keluar dari kolam renang dia bangun, kemudian ya tadi sebelum tidur Anda punya hadas akbar. Barusan Anda sudah nyemplung, berarti ini apa namanya? Hadas Anda sudah terangkat. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena butuh niat. Jadi niat itu adalah ya keinginan atau tekad untuk melakukan sesuatu, tempatnya di hati. Tempatnya di hati, ya. Jadi yang dimaksud tidak memiliki niat itu bukan tidak mengucapkan niat. Ya, tidak memiliki niat itu maksudnya tidak punya tekad atau keinginan, seperti misalnya orang ngelindur atau orang gila berwudu, maka wudunya enggak sah, ya. Karena dia bukan orang yang memiliki niat. Wa niyatu syartun likulli taharatin syar'iyyatin ghairi izalati khabathin. Akan tetapi niat itu bukan syarat untuk menghilangkan najis, karena menghilangkan najis itu adalah tarkun, sedangkan taharah syar'iyyah itu termasuk fi'lun. Taharah syar'iyyah seperti wudu, ghusl, tayammum itu termasuk fi'il, perbuatan. Akan tetapi menghilangkan najis itu termasuk tark, meninggalkan. Oleh karena itu tidak disyaratkan niat. Contohnya misalnya ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan berkali-kali, kalau misalnya di tangan kita ada najis, kemudian kita naik motor, kita enggak sadar bahwa di tangan kita ada benda najis, kita naik motor, kemudian ada hujan, kemudian air hujan tersebut ya apa namanya menghilangkan benda najis tersebut, maka itu sudah sah sebagai menghilangkan najis. Kalau kita setelah itu kemudian kita sadar, oh iya tadi ada benda najis di sini, kita tidak perlu untuk menuangkan air dengan sengaja ke tempat yang ada benda najis tersebut dalam rangka untuk ya menyucikan tempat tersebut, menyucikan tangan kita tersebut. Ya, tidak harus. Kenapa? Karena air hujan tadi sudah mencukupi. Ya, jadi walaupun itu bukan perbuatan kita, itu adalah ya air hujan yang menghilangkan najis tersebut, bukan perbuatan kita sengaja ya dengan niat memang untuk menghilangkan benda najis tersebut, maka itu tidak masalah. Kenapa? Karena dalam menghilangkan najis itu tidak disyaratkan niat. Kemudian juga tidak disyaratkan niat ghusli kitabiyatin lihilli wat'in. Yaitu apa? Mandinya perempuan ahlul kitab untuk ya lihilli wat'in, untuk supaya bisa dijima oleh suaminya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Tetapi tidak boleh bagi perempuan muslimah untuk menikahi laki-laki ahlul kitab. Ya, tapi laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Dan yang namanya perempuan ahlul kitab, dia haid juga atau tidak kira-kira? Haid juga ya, haid juga ya. Ya, dia haid juga. Maka bagaimana kalau dia haidnya selesai? Maka dia mandi. Nah, mandinya perempuan ahlul kitab, walaupun dia berniat menghilangkan hadas, ya, dia bukan ahlun niyah. Dia bukan ahlun niyah. Ya, dan ya, zahirnya, ya, ahlul kitab tidak perhatian dalam masalah ini. Dia mandi-mandi saja. Maka walaupun mandinya tersebut tidak disertai niat, ataupun niatnya tidak sah, untuk mengangkat hadas, hadas akbar, setelah haid, maka tetap boleh, ya, bagi suaminya tersebut untuk berjima dengannya. Kenapa? Karena perempuan ahlul kitab bukan ahlun niyah. Bukan ya orang yang niatnya itu mu'tabarah, ya dianggap, ya. Jadi walaupun dia mandi biasa, tidak ada niatan untuk menghilangkan hadas akbar, maka tidak masalah. Ya. Ini konsekuensi dari bolehnya suami laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, itu konsekuensinya. Kemudian tidak disyaratkan niat juga wa muslimatin mumtani'atin lidzalik, yaitu mandinya perempuan muslimah yang dia tidak mau untuk ya mandi wajib karena dia tidak mau untuk dijima oleh suaminya. Ya, ini adalah sebuah kemaksiatan, dosa besar. Ya, ketika seorang ya, perempuan itu durhaka kepada suaminya. Kecuali kalau misalnya suaminya tidak memberinya nafkah, maka dia berhak untuk tidak ya melayani suaminya. Kan tapi ya kalau misalnya suaminya sudah melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak dari istri, istri tidak boleh melakukan yang seperti ini, tidak mau dijima oleh suaminya. Maka ketika ala kulli hal, ketika seorang perempuan melakukan hal tersebut, dia tidak mau dijima suaminya dengan cara dia setelah haid tidak kunjung mandi wajib, maka boleh bagi suaminya untuk memandikannya secara paksa. Setelah dimandikan, baru boleh untuk dijima oleh suaminya tersebut. Ya, akan tetapi itu tetap ya dengan catatan mandi yang dimandikan oleh suaminya tersebut itu tentunya tanpa disertai niat dari si perempuan muslimah, dari si istri tersebut. Ya, mengapa? Karena memang dia tidak mau untuk mandi wajib. Ya, jadi setelah dimandikan oleh suaminya, maka boleh dijima oleh suaminya, akan tetapi dengan mandinya yang tadi, yang dimandikan oleh suaminya tadi, si perempuan tersebut tidak boleh sholat, dan tidak boleh puasa, dan tidak boleh baca Quran dengan mandinya tersebut. Tidak boleh. Mengapa? Karena tetap butuh niat dari dirinya sendiri. Adapun yang tadi dimandikan oleh suaminya, ini dalam rangka darurat, ya, hak suaminya. Maka boleh berhak bagi suami tersebut untuk memandikan si perempuan tersebut, ya, dan setelah itu boleh bagi suaminya untuk ya, berjima dengan istrinya tersebut. Ya. Kemudian penulis berkata wa tasmiyah wajibah fi wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa ghusli yadai qa'imin min naumila linaqidil wudu. Tasmiyah, mengucapkan basmalah, itu wajib ketika wudu dan ketika ghusl, ya, dan ketika tayammum. Maka mengucapkan basmalah itu wajib dalam taharah syariah yang disebutkan ini, ya. Karena misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Maka ini menunjukkan hukumnya wajib. Kemudian ya, tayamum juga itu nanti akan dibahas, ghusl tayamum insyaallah akan dibahas di bab yang sesuai. Wa ghasli yadai qa'imi min naumi lailin naqidin li wudu. Dan juga tasmiyah itu wajib, basmalah, mengucapkan basmalah itu wajib, ya, sebelum seseorang itu mencuci kedua tangannya ketika dia baru bangun tidur, tidur malam yang tidurnya tersebut membatalkan wudu. Ya, jadi di mazhab Hambali, ketika seseorang baru bangun tidur malam yang tidur malamnya tersebut membatalkan wudu, maka dia wajib untuk membasuh tangannya 3 kali sebelum membasuh ucapkan basmalah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadu." Ya, ketika seseorang dari kalian itu bangun dari tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya tersebut ke sebuah wadah sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia tidak tahu di mana dia meletakkan tangannya semalam. Maka kata semalam itu menunjukkan bahwa tidurnya itu tidur malam. Ya, tidurnya itu tidur malam. Kemudian para ulama mazhab juga menyebutkan ini tidur malamnya harus naqidin li wudu, harus membatalkan wudu, tidur yang membatalkan wudu, ya. Tidur malam yang membatalkan wudu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la yadri." Karena dia tidak tahu. Kalau tidurnya itu tidur yasir, tidur yang sedikit gitu ya. Seperti sebagian dari antum barusan. Maka dia masih sadar atas ya kondisi sekitar, ya. Atas kondisi sekitar, ya, di antara korinahnya, di antara petunjuknya dia sadar kondisi sekitar. Kalau ana sebut nama, walaupun bukan nama dia, dia langsung awas gitu ya. Jadi ada apa ini ya, gitu ya. Ya. Jadi praktek yang bagus untuk manggil nama, kemudian kita tanya gitu ya. Udah kayak di kelas ya. Kemudian, jadi ketika di mazhab Hambali, ketika baru bangun tidur malam, dengan tidur malam yang batalkan wudu, maka wajib untuk membasuh tangan 3 kali. Dan didahului dengan basmalah. Ya, didahului dengan basmalah. Kemudian, ya, ada beberapa perincian di sini. Kalau seandainya orang tersebut mau wudu, ya nanti akan dibahas juga insya Allah. Tapi lebih baik kita bahas di sini karena masih berkaitan. Kalau seandainya orang mau berwudu, dia berwudu sesaat setelah dia baru bangun tidur malam, yang tidur malam yang batalkan wudu. Dia habis tidur malamnya agak panjang, batalkan wudu. Kemudian dia bangun, mau wudu. Maka wajib bagi dia untuk apa? Mencuci tangan 3 kali. Ya, karena itu termasuk ya rangkaian wajibnya seseorang ketika baru bangun tidur malam, dengan tidur malam yang membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya dia mau ngambil wudu, tapi sebelumnya dia tanpa ya, bukan dari bangun tidur malam, dengan tidur malam yang membatalkan wudu. Misalnya dia ya seperti kita sekarang, antum lagi duduk-duduk di sini atau tidur secara ya yasir, dan ini bukan tidur malam kalau sekarang, ini tidur duha. Ya. Maka ketika dia mau berwudu, mencuci tangan 3 kali itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi itu termasuk sunnahul wudu yang akan dibahas di paragraf berikutnya ala kulli hal. Akan tapi di sini disebutkan ada beberapa perbedaan itu, ya, mencuci tangan sebelum berwudu ya itu baru menjadi wajib kalau dia baru bangun tidur, karena itulah konsekuensi hukum dari orang yang baru bangun tidur malam di mazhab Hambali. Di 3 mazhab lainnya, mencuci tangan setelah tidur malam itu sunnah. Dan para ulama mazhab menyebutkan, mengapa harus tidur malam? Gimana kalau tidur siang? Tidur siangnya misalnya 10 jam, itu benar-benar membatalkan wudu ya, tidak diragukan lagi. Misalnya, seperti antum kalau bulan puasa misalnya. Berarti gak zuhur ya. Ya apa? Apa yang harus dilakukan ketika orang tidur siang, baru bangun tidur siang, tidur siangnya membatalkan wudu, maka tidak ada kewajiban mencuci tangannya 3 kali seperti ini. Mengapa? Karena kaidah di mazhab Hambali, sesuatu yang illahnya ta'budiyah. Ya illah mengapa seseorang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci tangannya 3 kali setelah bangun tidur malam? Itu illahnya tidak tahu kita. Illahnya ta'budiyah di mazhab Hambali. Oleh karena itu, kita terapkan kaidah di mazhab, ketika ilahnya ta'budiyah, maka hukumnya benar-benar kita persempit sesuai dengan lafaz yang ada di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la yadri aina batat yadu." Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang ya di mana tangannya tadi malam atau semalam. Maka ini menunjukkan bahwa tidur yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidur malam. Ya sudah disempitkan di situ hukumnya. Jadi tidur siang gak masuk. Tidur siang gak masuk. Demikian pula, ini hanya berlaku untuk ya kaum muslimin, orang kafir tidak berlaku. Mengapa? Idza staiqadha ahadukum, jika salah seorang dari kalian, kalian siapa? Para sahabat, kaum muslimin. Maka ini hanya berlaku untuk kaum muslimin. Ya, jadi jadi kaidahnya adalah ketika illahnya ta'budiyah, maka dipersempit sesuai dengan lafaz hadis. Kemudian penulis berkata, "Wa tasqutu sahwan wa jahlan." Dan tasmiyah tersebut ya tidak wajib ketika kondisinya lupa dan ketika kondisinya jahil, ketika kondisinya itu tidak tahu atas hukumnya. Ya, ketika kondisinya lupa atau jahil, maka tidak wajib. Kemudian wa min sunanihi istiqbalu kiblah. Di antara sunnah wudu adalah menghadap kiblat, karena wudu termasuk ibadah ya, dan arah kiblat adalah arah yang paling mulia. Wa siwak, kemudian juga di antara sunnah wudu adalah bersiwak. Wa buda'atun bi ghasli yadayhi ghairi qa'imin min nawmi lailin. Ya, dan memulai dengan mencuci kedua tangan dari orang yang bukan baru bangun tidur dari tidur malam. Ini kita yang kita sebutkan tadi. Orang yang bukan baru bangun tidur dari tidur malam dengan tidur yang membatalkan wudu, kalau dia mau berwudu, maka mencuci tangan ya 3 kali itu bukan wajib lagi, tapi sunnah, sunnah wudu. Wajibulahu salasan ta'abudan, dan wajib bagi dia untuk melakukannya 3 kali ta'abudan ya, dalam rangka ta'abudan yaitu mematuhi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jumlahnya 3 itu wajib, tapi mencucinya tidak wajib. Jadi ketika dia memang sudah masuk untuk mencuci tangannya, maka harus 3 kali, karena itulah tata cara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sholat sunnah, sholat sunnah hukumnya apa? Sunnah, tapi tata cara di dalamnya kita harus berdiri kemudian setelah itu ruku, itu wajib mengikuti tata cara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentang-mentang, bukan karena mentang-mentang sholat sunnah kemudian orang tersebut ruku dulu baru, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Obimat madotin fastin syak, kemudian diantara sunnahnya juga ini berarti sebelum ya, sebelum membasuh wajah, yaitu apa? Berkumur-kumur dan juga istinsyak. Wa mubalaghatun fihi ma li ghairi shaimin, dan apa, bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan istinsyak sebelum bagi orang yang bukan berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa disunahkan untuk bersungguh-sungguh untuk berkumur dan istinsyak. Wa tahlilu sya'rin katsifin, dan menyela-nyela rambut yang tebal ya, seperti misalnya jenggot yang tebal itu di sela-sela, itu sunnah hukumnya. Kalau rambutnya tipis, jenggotnya tipis misalnya, maka itu wajib. Ya, kalau tipis maka wajib, kalau tebal maka sunnah. Wal asabi', dan menyela-nyela jari, itu juga hukumnya sunnah. Selama kita ketika tidak di sela-sela jari kita, kita sudah yakin airnya sampai ke sela-sela jari. Kalau kita yakin, maka hukumnya sunnah. Kalau kita enggak yakin, apalagi kita lihat masih ada bagian yang tidak terkena air, wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Wasaniyatun wasalitha, dan basuhan yang kedua dan ketiga, ketika basuh wajah, ketika basuh tangan, ketika basuh kaki, basuhan yang kedua dan ketiga itu sunnah, bukan wajib. Akan tapi mengusap kepala itu cuma 1 kali, ya, tidak disunnahkan 2 kali atau 3 kali. Di mazhab Hambali, ya. Wa kuriha aktsar, dan dimakruhkan untuk membasuh lebih dari 3. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sunna ba'da faraghihi raf'u basarihi ila sama, disunahkan setelah selesai wudu dia mengangkat wajahnya ke arah atas, kemudian dia berkata wa qalu ma warad, dia berkata doa yang diriwayatkan dalam masalah ini, yaitu ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di catatan kaki di sini, man tawaddoa fa ahsanal wudu tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, kemudian dia berkata, ini yang dikatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka dibukakan bagi dia pintu jannah yang 8. Dia bisa memasuki jannah dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, jadi ini yang disunnahkan setelah dia selesai wudu, kemudian penulis berkata wallahu a'lam. Maka demikian yang bisa kami sampaikan di pembahasan kita kali ini. Ya, kita telah selesai membahas sampai pembahasan tentang wudu. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.